إلا له ومن يؤمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كل أمر في الصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. Contoh kaidah mala yatimu al-wajibu ila bi fawa wajib. Kal amri bi shalah, semacam ada perintah untuk melaksanakan salat adalah amrun bil wudu, adalah perintah untuk berwudu. Wa kullu syai'in, dan perintah untuk segala sesuatu li salati yufradu, yang diwajibkan karena atau untuk salat. Kal amri bi shalati amrun bil wudu, hadzal misalu ghairu sahihin. Lianal wudhu'a ma'murun fihi bidzatihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah ila akhiril ayah. Lakin al misal as-sahih al amru bil wudhu'i amrun bi isra'i al ma'i lil wudhu'i li'annahu la yatimu al wudhu'u ila bi isra'i al ma'. Fa masalan idza lam yakun indal insani ma'un wa ja'a waqtu shalati wal ma'u yuba' bil aswaqi fa inna naqulu lahu ishtari. Qal wajibun alayya, naqul na'am wajibun ma dumta qadiran. Fa hadzal misalu alladhi dzakara al mu'allifu rahimallahu fihi nadharan wadihun li anna al amra bil wudu'i mustaqillan bi ra'sihi. وقوله وكل شيء للصلاة يفرض هذا أيضا في نظر لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض في فرض مستقل. فلو قال قائل الأمر في الصلاة أمر في سترة نقول السترة مأمور بها أمر مستقل. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Lakin la qala qail ana laisa indi sabun yasuruni al'an wa satratu sabun li sihhati shalah naqulahu istari sauban wujuban. Wa hadhani mithalani ala al-qa'idati al-ula wa yama la yatimu al-wajibu illa bi fa huwa wajib. Wal khulasatu anna al-mu'allif rahimahullah masala bi amsilatin wajibatin bidzatiha qabla an takuna mimma la yatimu al-wajibu illa bihi. Artinya hadzal misal ghairu sahih, contoh wudu untuk kemudian ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa wajib itu tidak tepat. Kenapa? Karena wudu itu ma'murun bihi bidzatihi, diperintahkan secara khusus. Sudah diperintahkan secara khusus, bukan diperintahkan karena sholat. Nah, kalau ma la yatimu al-wajibu illa bihi itu wasail mubah, nah, hukum asalnya mubah, namun karena ini diperintahkan untuk itu dan itu sarananya jadi wajib. Nah, kalau kemudian kok sarananya itu kok sudah ma'murun bihi bidzatihi, diperintahkan secara khusus, maka ya tidak termasuk. Allah mengatakan oleh orang-orang yang beriman, jika kuntum ila sholat, jika kalian mau sholat, farsilu, maka adalah kalian berwudu dengan membasuh wajah dan seterusnya. Dohir ayat ini menunjukkan orang itu setiap kali mau sholat dia harus berwudu, baik batal ataukah tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jika kuntum ila sholat, farsilu, dan seterusnya. Maka dohir ayat menunjukkan batal ataupun tidak, orang itu harus berwudu terlebih dahulu ketika mau sholat. Akan tapi dijelaskan oleh hadis bahasanya kewajiban berwudu itu jika mau sholat dan sebelumnya hadas. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW ketika Fathul Mekah beliau seharian itu sholat dengan satu wudu, ya, sejak subuh sampai isya itu Nabi cuma kemudian dengan satu wudu, wudu untuk subuh, tidak kentut, tidak kencing, tidak tidur sampai isya. Dan ini kemudian satu hal yang tidak biasa dilakukan oleh Nabi. Maka ditanyakan oleh Umar, "Nabi, engkau melakukan satu hal yang tidak menjadi kebiasaanmu. Biasanya Nabi setiap kali sholat berwudu lagi. Maka kemudian Nabi mengatakan, amdan ya Umar, ini sengaja kulakukan ya Umar, untuk menunjukkan bahasanya kalau kemudian belum hadas atau itu boleh saja satu wudu untuk beberapa sholat. Sehingga zahir ayat itu ghairu murad, ya. Zahir ayat ini tidaklah yang dimaksudkan. Lakin al-misal as-sahih, akan tapi contoh yang tepat, perintah berwudu adalah perintah untuk membeli air, beli air aqua untuk berwudu. La yatimu al-wudu ila bisyra'il ma', ya. Wudu itu tidaklah mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan membeli air. Maka misalnya ilalnya menyakut intel insan, jika seseorang itu tidak punya air, kemudian tibalah waktu sholat, wal ma' yuba' bil aswaq, padahal air itu ada tapi dijual toko, di pasar. Fa'ina nanakulu, maka kita katakan pada orang tersebut, ayo beli. Apakah itu hukumnya wajib atas saya? Maka jawabannya kita katakan, na'am. Wajib itu wajib, madun tak qadiran, selama engkau mampu untuk beli, bisa beli, maka wajib untuk beli. Maka contoh ini yang disebutkan oleh mu'alif fi nadharun wadih, jelas-jelas perlu dikoreksi atau jelas-jelas sangat tidak tepat, karena perintah untuk berwudu mustaqilun bi ra'sihi adalah berdiri sendiri, ada perintah secara khusus yang berdiri sendiri. Demikian juga kata beliau, contoh yang lain adalah segala sesuatu yang diwajibkan untuk sholat. Nah, perkataan beliau seperti ini juga dihinabar, itu juga kurang tepat. Karena yang wajib li'anul mafrud, karena sesuatu yang wajib, yang yajibuli sholat, yang wajib untuk sholat, maka dia mafrudun, diwajibkan dengan kewajiban yang khusus. Falakala qa'il, misalnya cara mengatakan perintah untuk melaksanakan sholat berarti perintah untuk tutup aurat. Kita katakan ini enggak tepat, enggak cocok jika untuk dalil malaitimu al-wajibu ila bifa wajib. Kenapa demikian? Karena as-satratu ma'murun biha. Karena tutup aurat itu diperintahkan, amrun mustaqil, secara khusus. Apa dalilnya? Allah mengatakan, ya Bani Adam, wahai seluruh manusia, pakailah zinah kalian, pakailah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian, inda kulli masjidin, ketika di setiap masjid, maksudnya ketika setiap melaksanakan sholat. Maka di sini ada perintah untuk menutup aurat, bahkan menutup aurat dan plus, karena yang Allah perintahkan itu adalah zinatakum. Adalah kalian mengambil perhiasan kalian, pakaian yang baik, yang bagus yang kalian pakai. Artinya lebih dari sekedar menutup aurat. Jelas kalau orang itu cuma belebetan sarung dari pusar sampai lutut, nah, itu kita katakan apakah melaksanakan wudu zinatakum? Tidak. Maka wudu zinatakum ini adalah di dalam zinatakum itu mengandung perintah untuk menutup aurat dan bahkan lebih dari itu. Ini perintah untuk aurat dan lebih dari itu. Maka berarti dalam ayat ini ada perintah untuk menutup aurat. Nah, ayat ini jadikan dalil al-Imam Muslimin mengatakan bagaimanakah hukum memakai kopiah. Hukum memakai kopiah, memakai tutup kepala itu bagaimana? Di Syarhul Mumtik saya ini berdalil dengan ayat ini, yakuduzi nantakum ingdakuli masjid, untuk mengatakan, beliau mengatakan, ya mengingat ayat tersebut, maka kita katakan kita perlu menimbang daerahnya. Jika di daerah tersebut menutup kepala itu ada dianggap bagian dari zina dalam berpakaian, kesempurnaan orang berpakaian, maka kita katakan menutup kepala dalam hal ini hukumnya mustahab. Kan tapi kalau di satu tempat itu menutup kepala berkopiah itu tidak teranggap sebagai bagian dari zina. Dari zina takum, maka beliau katakan, ya maka hukumnya tidaklah mustahab. Ya, kan boleh-boleh saja. Lakin qala qa'il, seandainya ada orang yang mengatakan ana laisa indi saubun, aku tidak punya pakaian yang menutup auratku al-an sekarang ini. Padahal menutup aurat itu syarat lisih hadis salah, syarat sahnya salat. Bahkan sebagian ulama menukil pernyataan bahasanya ulama sepakat, barang siapa yang kemudian mampu punya pakaian dan dia tidak memakai pakaian kemudian sholat dalam keadaan tidak menutup aurat padahal mampu, maka itu batal sholatnya dan itu bil ijma'. Nakul lahu istarihi istari sauban, belilah kain. Wujuban hukumnya wajib. Dua contoh di atas yaitu beli pakaian sama beli air adalah dua contoh ala kaidah al-ula. Untuk kaidah pertama yaitu ma la yatimu al-wajibu ila bi fa wajib, segala sesuatu yang jadi sarana kewajiban, sarana wajib, hukumnya adalah wajib. Ringkasnya mu'alif masalah membuat permisalan dengan beberapa permisalan yang wajib bidzati secara khusus sebelum dia itu termasuk dalam kaidah malayatim al-wajibu ila bihi, sehingga oleh karena itu contoh yang diberikan oleh mu'alif dua-duanya itu tidak tepat semua. Karena apa? Karena wajibatin bidzatiha, sudah wajib dengan secara secara khusus. Wa misalu faedah ma la yatimu al-ma'muru ila bi wa huwa mustahab rajulun laisa ma'ahu siwakun wa siwaku li salati sunnatun wa nasu yabi'unahu inda babil masjid naqul lahu istari siwakan wa syira' hadha sunnatun li annahu la yatimu al-mustahabu ila bi fa yakunu mustahaban. Misalun aqal insanun wulida lahu waladun wa laisa indahu syatun lakin indahu tarahimu yastari asyata nakul lahu istari asyata wa syira'uhu lisyati in kunna bi wujubil aqiqati wa huwa qaul dhahir dhahiriyati wal hasan al basri wa huwa sahih fa syira' wajibun wa in kunna bi istihbabiha wa huwa madhhab malik wa syafi'i wa ahmad fa syira'u mustahabun wa haluma jara. Wa amma qaidatu al wasairu laha ahkamun maqasid fa innaha yang tabiku alaiha al-musul as-sabiqatu walaha misalun ghairul musul as-sabiqati wa huwa law anna rajulan istara silahan yaqtula bi saydan fil haram fal bai' alaihi haram li anna al-wasail laha ahkamul maqasid li anna idza kana as-saydu fil harami haraman fa kadzalika ma kana wasilatan lahu misla bai' as-silahi wa in syi'na adanna an hadhil qa'idati wa qulna liqawli ta'ala wa la ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwani. Dan contoh kaidah ma la yatimu al-ma'ruf bihi, maksudnya ma'mur di sini mustahab segala wa huwa mustahab, benar ya, terusnya segala sarana untuk hukum mustahab maka hukumnya adalah mustahab. Contohnya rajulun, seorang yang tidak memiliki siwak, sedangkan siwak, bersiwak ketika mau sholat itu hukumnya sunatun dianjurkan. Wana sudan, banyak orang menjual siwak di dekat pintu masjid. Maka kita katakan belilah siwak dan membelinya sunatun hukumnya dianjurkan karena mala yatimu al-mustahabu ilabi fayakun mustahaban. Segala sarana mustahab itu hukumnya mustahab. Contoh yang lain, insanun wulidalahu walad, ada seorang yang wulidalahu walad, baru saja kemudian mendapatkan anugerah dari Allah berupa seorang anak, walaysa indahu syatun, dan dia tidak punya seekor kambing atau tidak punya kambing. Lakin indahu darahim, akan tapi dia punya uang, istari asyata yang bisa untuk membeli kambing. maka kita katakan belilah kambing. Dan hukum membeli kambingnya itu bagaimana? Itu terpulang pada hukum akikah. In kunna, jika kita mengatakan bahasanya akikah itu hukumnya wajib, dan itu pendapat zahiriyah Hasan al-Basri dan bahwa sahih, artinya ini berarti yang dirajihkan oleh al-Imam Nusaymin rahimahullah ta'ala, fasyirah wajibun, maka hukum beli kambingnya itu wajib. Namun jika kemudian kita mengatakan istihbah, bahasanya akikah itu hukumnya dianjurkan, dan ini pendapat jumhur ahli ilmi, yaitu mazhabnya Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, fasyirah mustahabun, maka hukum membeli kambingnya itu dianjurkan. Wahal majara, dan demikian DST dan seterusnya. DST itu bahasa Arabnya hal majara dan seterusnya. Wa amma kaidah, adapun kaidah wasail itu hukumnya sebagaimana tujuan, maka yang tadiku itu berlaku untuk contoh-contoh di atas empat contoh yang tadi sudah diberikan, beli air, beli kain, beli siwak dan beli kambing tadi, itu termasuk dalam kaidah umum wasailah ahkamul maqasid. Wa misalun, dan kaidah ini juga punya misal selain misal-misal di atas. Misal ana rajulan, ada seorang membeli silahan senjata untuk membunuh saidan binatang buruan fil haram, di tanah haram, maka menjual senjata untuk orang tersebut hukumnya haram jika kita tahu. Li'an al-wasail, karena sarana itu adalah hukumnya sebagaimana hukum tujuan. Karena saya itu jika kemudian berburu di tanah haram itu haram, maka demikian juga sarana untuk berburu semacam menjual senjata. Maka kita katakan al-wasailah ahkamul maqasid, maka kita katakan menjual senjata padanya hukumnya haram. Wa insinna, jika kemudian kita mau adalna, kita bisa berpaling dari kaidah di atas, anhadil kaidah, dan kita mengatakan hukumnya haram karena ta'awun alal ismi wal udwan. Jadi bisa diharamkan dari kaidah al-wasailah al-ahkamul maqasid, bisa juga diharamkan dengan menggunakan kaidah ta'awun alal ismi wal udwan. Suma qalan mu'alif, wahai tuma inji abil matlubi yukhaj bihi an uhdatil wujubi. Wahai tuma, dan dimana saja inji didatangkan, dilakukan bil matlub, apa yang diperintahkan, maka yukhaj bihi, maka keluar darinya, dari uhdatil wujubi, dari ikatan kewajiban. Artinya jika kewajiban itu sudah dilakukan dengan benar, maka gugur sudah kewajiban. Wa makna hadzal qaidah, mata ja'al insanu bima umira bihi fa inna yakhuju an uhdatil wujub ay yaskutu anhu alwujub. Wa hadzal qaidatu mufidun jiddan, li annana law qulna innahu idza ata bil matlubi yajibu alaihi ayati bi marratan ukhra fa inna nakunu alzamnahu alibadata marrataini. Makna bait di atas, makna hadzal kaidah, makna kaidah ini, anahuma tajal insan, kapan saja seorang itu sudah melakukan bima umurabi yang diperintahkan, fa inna yakhuju, maka orang tersebut sudah keluar dari ikatan kewajiban. Artinya sudah gugur darinya kewajiban. Ini kaidah ini mufidun jiddan, penting sekali. Karena seandainya kita mengatakan jika seorang itu atabil matlub, sudah melakukan yang diperintahkan, namun masih tetap wajib ayat dia bimarotan ukho untuk melakukan yang kedua kalinya, maka berarti kita mewajibkannya al ibadata marota ini, untuk melakukan ibadah dua kali. Contoh yang lain, contohnya rajulun hadara waktu salati walaisa indahu ma'un fatayamama wa ba'da an shala wajada al-ma'a fala talzamuhu al-i'adatu li'annahu addama alaihi. Kama ta'atal insanu bil wajibi alal wajhi alladhi umira bi fa inna yaskutu anhu. Walihada qala al mu'allif rahimahullah yukhadz bihi an uhdatil wujubi wa hadhihi qa'idatun tufiduka fi mawadi'a katsiratin kama anna al muharrama idza taba minhu insan fa inna lahu ma salaka wa amruhu ila Allah. Contohnya adalah rajulun, seorang hadar waktu salat sudah tiba. Walis yang tidak umaun dan dia tidak punya air, lalu tayamum. Wabada'an sholat setelah wabada'an sholat setelah sholat selesai, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Turun hujan misalnya, wajadal ma'a. Kemudian dia mendapatkan air. Hujan turun. Apakah kemudian dia perlu mengulangi sholatnya karena waktu masih ada, air juga ada, bahkan deras karena hujannya sudah deras? Maka jawabannya, dia tidak punya kewajiban untuk i'adah, untuk mengulangi sholatnya. Li'annahu adama alaihi, karena dia sudah menunaikan kewajibannya. Sama ta'atal insanu, maka kapan seorang itu melakukan fil wajibi kewajibannya, ala wajhi alladhi umira bi dalam bentuk sebagaimana yang diperintahkan, ya fa'inahu yaskutu anhu, maka dia sudah gugur, sudah darinya kewajiban tersebut. Oleh karena itu mu'alif mengatakan yukhadz bihi an uhdatil wujubi, maka dia sudah keluar dari ikatan kewajiban. Ada seorang misalnya bersafar, kemudian dia memanfaatkan rusah jamak misalnya, di tengah-tengah dia, di tengah-tengah safarnya dia jamak. Setelah itu dia tiba di tempat tujuannya, tempatnya ternyata diperkirakan tadi belum sampai tujuan, ternyata karena biasanya macet apa-apa, kok ternyata sudah sampai tempat tujuan, tempat tujuan, dan misalnya waktu sholat masih tersisa. Apakah orang tersebut punya kewajiban misalnya duhur dengan asar masih tiba di waktu sholat asar, tiba di tempat tujuan jam 4, diperkirakan jam 5 atau setengah 6, ya ternyata setengah 5 misalnya. Apakah kemudian punya kewajiban untuk mengulangi? Maka jawabannya adalah kaidah ini. Mata wahaitu ma'in bi'abil matlubi yukhadz bihi an uhdatil wujubi. Kalau sudah kewajiban sudah dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diperintahkan, ini dia punya rusak untuk kemudian jamak, kemudian dia mengambilnya jamak, apa sampai sana kok masih waktu masih tersisa, maka kita katakan tidak ada kemudian kewajiban untuk i'adah, untuk mengulangi. Dan demikian contoh-contoh yang lainnya. Wahdi, yang jelas kesimpulannya kaidah ini tufiduka fi mawadhi' katsira, itu sangat penting, sangat bermanfaat untuk menjawab banyak hal. Fi mawadhi' katsira, di banyak tempat. Artinya kaidah ini sangat penting karena ya, bisa untuk kemudian menjadi jawaban untuk berbagai banyak kasus dan permasalahan. Jawabannya cuma kemudian kaidah ini. Bagaimana annal muharram, bahasanya barang yang haram, idza taba minal insan, jika seorang sudah bertobat darinya, fa inna lahu ma salaka, maka urusannya adalah ya sudah, sudah lewat, sudah berlalu, dan urusan dia, perkara dia adalah ila Allah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab an-nahyi, bab baru, yaitu bab tentang larangan. Ta'rifu istidba'u tarkin qad wajad bil qawli mimman kana duna man talab. Definisi nahyu, istidba'a adalah tuntutan, tarkin meninggalkan satu perbuatan yang perbuatan tersebut qad wajaba, wajib untuk ditinggalkan. Bil qawli, dengan ucapan, mimman kana, terhadap orang yang larangan tersebut, tuntutan tersebut terhadap orang yang dunaman tolak, kedudukannya di bawah orang yang meminta atau melarang. Maka berdasarkan definisi beliau di sini, maka yang namanya anak itu cuma yang haram, karena beliau mengatakan qad wajab bil qauli. Yang namanya nahyu itu harus pakai ucapan, dan yang namanya nahyu itu qad wajab, wajib untuk ditinggalkan. Bagaimana kemarin untuk amar definisinya nazam ya waraqat, yang namanya amar itu yang wajib untuk dilakukan, sehingga mustahab tidak termasuk amar. Dan di sini beliau mengatakan qad wajab, yang wajib untuk ditinggalkan. Maka menurut definisi beliau, makruh itu bukan an-nahyu. Mimman kana duna man talab khawajabihi ma idza kana an-nahyu mimman huwa adna minal muwajjahi ilaihi fa inna yusamma du'aan ka qauli ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana falanaqulu nahnu nahallaha bal nata'uhu. Wa rajabi aidan ma idza kana an-nahyu min mumasilin aw musawin fa inna yusamma iltimasan yakni altamisu minka wa ta'ah wa ataharra ala tafara fa idza qulta ala sabilil misal li zamilika la tuzahimni jazakallahu khaira fa hadha iltimasun. Wa qawluhu talab ya'ni istida'a. Ta'rifu nahyi kama yadhharu min al-bait diddu ta'rifil wajib. Faqad ja'ala al-mu'allifu badala al-istida'a al-fi'li istida'a al-tarki. Fasara an-nahyu istida'a al-tarki al-wajibi at-tarki mimman huwa duna man talab. Wal makna an-nahya talabul kafi anil fi'li mimman huwa dunahu ay duna talib ala waji al-isti'la. Ai anna talib yafridu nafsahu wa ka'annahu a'la min al-matlubi. Wa ala hadha ta'rifa wa ala hadha ta'rifi fa inna la yasmul al-makruha fal makruhu laysa man hiya anhu li anna la yutarku ala sabil wujubi bi khilafil muharrami. Fatabayyana al-an anna ra'y al-mu'allif rahimahullah anna al-mustahab laysa ma'muran bihi wa anna al-ma'mura wa anna al-makruha laysa manhiyan anhu wa hadha khilafus shawab. Wa shawab anna al-makruha manhiyun anhu wa anna al-mustahabba ma'murun bihi wa ala hadha fanuskitu fi ta'rifi qawlahu qad wajab. Mimman kana duna man talab, di bawah orang yang meminta. Khawajabi maka keluar dengannya ila kana nahyi jika larangan tersebut mimman huwa adna dari orang yang lebih rendah minan muwajjah dari orang yang ditujukan larangan tersebut. Maka kalau dari orang yang lebih rendah maka namanya doa. Contohnya firman Allah Ta'ala layarab kami jalan kosesa kami jika kami lupa au kami atau kami keliru. Maka kita tidaklah mengatakan nahnu kita melarang Allah, namun kita katakan kita berdoa kepada Allah. Dan tidak termasuk larangan ma idza kana an-nahyu jika larangan tersebut min mumasilin dari orang yang semisal au musawin atau setara, maka namanya iltimas. Artinya altamis minka, aku meminta padamu, wa ataharra dan aku berharap ala taf'ala engkau tidak melakukannya. Fa idza qulta maka jika engkau mengatakan ala sabilil misal, misalnya kepada temanmu lagi desak-desakan ngambil apa, la tuzahimni jangan desak saya. Bukan desak dalam artian minta terus ini. Ini desak dalam artian lagi rame-rame ngambil apa rebutan. Maka kemudian kita katakan la tuzahimni jangan desak saya jazakallahu khaira. Fahada iltimas, maka ini namanya iltimas. Duna man talab aiman istada'a. Wa ta'rifun nahyi dan definisi larangan kama yadhhar minal bait yang nampak jelas dari bait syair di atas ditu ta'rifil wajib adalah lawan daripada wajib. Kenapa? karena mu'alif mengatakan untuk nahyu adalah istida'al badala sebagai ganti definisi wajib yaitu tuntutan untuk melakukan, beliau mengatakan istida'a at-tarki, tuntutan untuk meninggalkan. Tapi fasara maka jadilah an-nahyu larangan menurut mu'alif adalah tuntutan at-tarki, meninggalkan satu perbuatan al-wajibi at-tarki, yang wajib untuk ditinggalkan. Miman huwa duna man talaba, kepada orang yang levelnya lebih di bawah orang yang meminta. Jadi baru disebut nahyu jika wajibi tarki, wajib ditinggalkan. Artinya apa? Barang haram. Yang namanya nahyu itu cuma haram saja. Kalau makruh itu bukan nahyu. So, makna maka maknanya nahyu adalah talabul kafi, tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan dari orang yang di bawah orang yang meminta, al-wajil istiqlak dalam bentuk istiqlak. Kata-kata wajil istiqlak itu lebih tepat daripada himat man huwa duna man talab, sebagaimana kemarin dicontohkan ketika di amar. Boleh jadi ada budak yang bisa maksa tuannya dan itu jadi statusnya amar, atau budak melarang tuannya misalnya dan itu bentuknya jadi nahyu. Artinya anak talibah, bahasanya peminta itu mengharuskan dirinya seakan-akan dia itu a'la minat matlub, lebih tinggi kedudukannya daripada yang diminta. Wa ala hadza ta'rifa, dan berdasarkan definisi mu'alif di atas, maka nahyu itu tidak mencakup makruh. Berdasarkan definisi di atas, makruh itu laisa manhian anhu, bukan barang terlarang. Karena makruh itu tidaklah dituntut untuk meninggalkannya ala sabilul wujub, menjadi satu keharusan. Beda dengan haram, kalau haram itu satu keharusan untuk ditinggalkan. Maka berdasarkan kita lihat definisi nahyu dan definisi amarnya mu'alif, tapi yang al-an maka jelaslah saat ini, biasanya pendapat mu'alif mustahab itu bukanlah amar dan makruh itu bukanlah nahyun. Namun ini pendapat yang tidak tepat. Lalu mau dimasukkan apa? Padahal hukum itu cuma berkenaan dengan tiga, perintah, larangan, sama boleh. Boleh itu nanti mubah, perintah larangan. Nah, kalau perintah sama larangan cuma untuk haram, untuk wajib dan haram, makruh dengan mustahab, masuk mana? Khitabnya kan cuma tiga. Ya, khitab syar'i itu kan cuma tiga, amar, nahyu, sama ibahah, sama kebolehan. Khitab syar'i cuma tiga itu saja. Kalau amarnya itu cuma wajib, nahyunya itu cuma muharram atau haram, mustahab mau dimasukkan di mana? Mau kemudian khitab khiyar, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, yaitu mubah, ya enggak tepat juga. Maka kita katakan pendapat mu'alif itu khilafus shawab, tidak tepat. Shawab yang benar, makruh itu termasuk larangan. Ini larangan itu ada larangan tegas, itu haram, dan ada larangan yang kurang tegas, yaitu makruh. Wana mustahab, sedangkan mustahab itu makmur, itu termasuk perintah. Artinya perintah itu ada dua, ada perintah yang tegas itulah wajib, dan perintah yang kurang tegas itulah mustahab. Wal adza, maka berdasarkan keterangan ini, maka harus kita buang dalam definisi kata-kata qad wajah. Kemudian wa amruna bi syai' nahyun mani'un min diddihi wal aksu aidan waqi'u. Wa amruna, dan perintah kita terhadap sesuatu adalah berarti nahyun mani'un, melarang dan mencegah, antidihi dari sebaliknya. Wal aksu, dan sebaliknya, larangan sesuatu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya, aidan waqi'u juga terjadi. Yakni bidzalika mu'alif anal amra bisyai' nahyun an diddihi. Wa nahyu an syai'i amrun bididdihi. Hakala kalam mu'alif rahimahullah ta'ala, wa hadhi mas'alatun fiha nisa'un bainal ulama rahimahu ta'ala wa yaqismani. Al-awwal al-amru fi syai' hal huwa nahyun an diddihi? Al-jawla laysa al-amru fi syai' nahyan an diddihi illa ayakuna didduhu mafhuman minal amri. Fa'idha kila if'al kada if'al kada fal huwa nahyan an taqihi ala kalami mu'alif yaqtadi ayakuna nahyan an taqihi wa laysa kadhalika. Masalan ana rajulan taraka siwaka inda salati hal naqul inna waqa'a fi makruhin? Al-jawla naqul taraka mustahabban walakinahu lam yaqa' fi makruhin. Fala yalzam min tarkil ma'muri al-wuku' fi diddihi, faman taraka sunnatan la naqulu innahu fa'ala makruhan. Misal akhar law kila irfa' yadayka inda takbiratil ihram ba inda ruku' wa inda raf'i minhu wa inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal, fa hal idza lam arfa' akunu waqi'an bi nahyi? Al-mu'allif yara annaka waqi'un bi nahyi wa hadha laysa bi sahih. Fa liqal al-amru bi syai' ya'ni al-hatha ala fi'lihi imma wujuban wa imma mustahaban. Wa misalan wajib amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku', fa hal hadha nahyun an dhihi nahyun an sujud? Ajab la. Walihada naqul ad-diddu idza kana huwa aynan nahyi fa sahihun an naqul al-amru bi ruku' nahyun an tarki ruku'. Li an tarki ruku' nafsul ladhi waqa'a fi an-nahyu. Ya. Jadi ini pembahasan tentang al-amru bi syai', apakah dia nahyun an dhihi ataukah tidak. Jika kita katakan iya, maka meninggalkan sunnah itu hukumnya makruh, terus meninggalkan makruh itu hukumnya sunnah, berarti demikian. Anal amru bi syai', beliau mengatakan bahwa perintah untuk melakukan sesuatu adalah larangan untuk melakukan lawannya, sedangkan larangan untuk melakukan sesuatu dan perintah untuk melakukan kebalikannya. Demikian yang dikatakan oleh mu'alif. Namun sebenarnya permasalahan ini fiha nizah, ada perselisihan di antara ulama rahimahullah. Wa yaqismani, ada dua pendapat. Yang pertama, al-amru bi syai', perintah untuk melakukan sesuatu, apakah larangan melarang untuk melakukan kebalikannya? Pendapat pertama mengatakan tidak. Laisal amru bi syai', tidaklah perintah terhadap sesuatu adalah melarang kebalikannya. Ila ayakuna diduhu, kecuali kebalikannya tersebut bisa kita tangkap, bisa kita pahami dari perintah. Jika kemudian kita katakan if al kaza, duduk, apa itu larang? Berarti melarang jongkok, melarang berdiri, melarang jalan-jalan. If al kaza, lakukan ini, lakukan itu. Fahal huwa nahyun an tarkihi, apakah itu berarti larangan an tarkihi, larangan dari jongkok, larangan berdiri, karena perintahnya duduk. Maka al-kalami mu'alif, menurut pendapat mu'alif, dan itu pendapat yang kedua, ayakuna nahyan antarkihi, maka perintah untuk duduk berarti larangan jongkok, larangan berdiri, larangan tidur-tiduran, dan larangan jalan-jalan. Namun walaysa kadzalika, yang dirajikan oleh Al-Imam Utsaimin, namun tidak demikian, kurang tepat. Namun yang tepat ya, larangan untuk kemudian perintah untuk kemudian duduk itu adalah ya, lawannya adalah larangan untuk tidak duduk. Dan kalau larangan untuk jongkok, larangan untuk ini dan seterusnya, maka enggak. Jadi harus mafhuman minal amri. Ila ayakuna didduhu mafhuman minal amri, kecuali jika lawannya tersebut itu bisa kita pahami langsung daripada langsir dari perintah untuk duduk. Artinya dia larangan untuk tidak duduk. Nah, apakah itu larangan untuk jongkok, larangan untuk berbaring, larangan untuk tidur-tiduran, larangan untuk geletak, larangan untuk jalan-jalan? Jawabannya tidak. Jadi itu hanya berlaku jika didnya itu mafhuman minal amri, kita tangkap dari perintah. Perintah untuk berdiri berarti larangan apa? Larangan untuk tidak berdiri. Contoh, ana rajulan tarakas siwaka, ada seorang meninggalkan bersiwak ketika hendak sholat, apakah kita katakan dia itu wakaf terjumus dalam melakukan hal makruh? Menurut kaidah ulama yang mengatakan al-amru bisya'in nahyun andidihi, maka iya. Menurut ulama yang mengatakan tidak, al-amru bisya'in belum tentu nahyun andidihi, maka jawabannya lah. Kita cuma berani mengatakan dia meninggalkan mustahab, akan tapi lam yakak fi makruh, akan tapi tidak kemudian terjumus dalam makruh. Fala yazam, maka tidak ada keharusan meninggalkan perintah itu berarti terjumus dalam lawannya perintah. Maka tidak ada keharusan barang siapa meninggalkan sunnah, kita tidak berani untuk mengatakan dia melakukan hal yang makruh. Contoh yang lain, jika dikatakan angkatlah dua tanganmu saat takbiratul ihram, rukuk ketika bangkit dari rukuk dan berdiri dari tasahud yang pertama, maka apakah jika aku tidak mengangkat maka aku terjumus dalam larangan? Maka mu'alif yara, maka pendapat mu'alif, maka terjumus dalam larangan. Wadilai sebisah. Sekali lagi ini pendapat yang kurang tepat. Akan tapi Baliuka, akan tapi dikatakan al-amru bisya'i, perintah untuk melakukan sesuatu, maknanya adalah hassa'ala fi'lihi, mendorong untuk melakukannya. Boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi dianjurkan. Contoh wajib, Nabi memerintahkan untuk rukuk, maka apakah kemudian perintah untuk rukuk itu berarti larangan untuk melakukan kebalikannya? Apakah perintah untuk kemudian perintah rukuk itu berarti dilarang sujud? Maka kemudian misalnya ada perintah waka'u, rukuklah kalian, berarti haram wajib rukuk, maka apakah ini berarti dengan haram rukuk, haram kemudian sujud, misalnya haram berdiri? Tidak. Aljablah jawabannya tentu kita katakan tidak. Walihal dan aku akan tapi yang tepat kita katakan abidu idzakana huwa ainan nahyi, jika kemudian lawan tersebut adalah ainan nahyi, adalah ya larangan itu sendiri, fa'adha sahihun, maka itu tepat. Sehingga kita kalimat yang tepat, perintah untuk rukuk adalah larangan untuk tidak rukuk. Karena tidak rukuk itu nafsul ladzi waqa'a fi nahyu, adalah sesuatu yang di sana ada larangannya, dan itu kita pahami dari perintah dengan mafhuman minal amri, syaratnya bisa kita pahami dari perintah. Kapan itu? Ketika did itu merupakan ainan nahyi. Atau kemudian atau dengan istilah yang lain, jika kemudian perintah itu lawannya itu banyak hal, maka kaidah itu tidak berlaku. Akan tapi jika perintah tersebut lawannya itu adalah cuma satu hal, maka itu iya, maka berlaku. Bergerak itu lawan larangan itu diam, kan gak mungkin antara bergerak ya diam. Kan kalau kemudian apa istilahnya duduk, nah itu banyak sekali alternatifnya. Alternatifnya terlalu banyak sekali, yang tidak duduk itu kan banyak, jongkok, berdiri, tiduran, maka itu tidak berlaku. Akan tapi kalau itu memang benar-benar ainun nahyi, dalam artian mafhuman dari, bisa kita pahami dari perintah, atau dengan kata lain itulah lawan satu-satunya, maka iya, kita katakan kaidah tersebut berlaku. Faidah yu'lam annahu kamalil amri siratun fakadzalika linahi siratun waya latah al. Itu bukan makfu' ya, artinya majuzum la taf'al. Tuna ghairiha ay al-mudara' al-makrum bila an-nahya. Wa amma qauluka istanib kadza fa adala syaka anna nahyun, lakinna la yusamma nahyan istilahan bal musami amran bil istinad. Istafadu an-nahyu aidan min dzikril iqabi alaman fa'ala kadza wa kadza. Fa inna dzikral iqabi alal fi'li yaqtadi an-nahya anhu, bal nahnu naqul idza inna dzikral iqabi alal fi'li yaqtadi ayakuna al-fi'lu minal kabairi. Wa hadha huwa ma haddahu bi Syekhul Islam Ibn Taimiyah haitsu qala inna ma rutiba 'alai uqubatun khassatan fa huwa minal kabairi. Wa dzalika li anna al-manhiya taratan yunha anha wa yuqala inna haramun faqat wa taratan tukranu bi uqubatin khassatin. Imma fi dunya wa imma fil akhirah fa hadhihi hiyal kabiratu. ولإكمل الفائدة فإن أهل العلم رحم الله نفسوا على أن الكبائر هي كل ذنب رتب عليه الوعيد فإن من كبائر الذنوب قال ابن عبد البر كل ما أوعده الله عليه بالنار أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب كل ذنب تبرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله fa'inu min kabairi adzunub. Tambahan yuk lam perlu diketahui bahasanya anna bagaimana lil amri sirah, bahasa amr itu punya sirah, maka nahyu pun juga punya sirah. Sirah untuk nahyu itu la taf'al duna ghairihi, duna ghairiha, tidak yang lain, cuma satu-satunya adalah la taf'al. Kalau suatu kalimat itu tidak ada la taf'al, yaitu mudhari' al-makrun yang diiringi dengan la nahyah, maka tidak kita masukkan dalam bab an-nahyu. Amma qauluka adapun misalnya ucapan istanib kadza, tinggalkan jauhi hal ini. Hadza la syakka anna nahyu. Tidak ragu lagi bahasanya itu adalah nahyu. Akan tetapi tidak dinamakan nahyu secara istilah dalam usul fikih. Secara usul fikih istanib azina, jauhilah zina, maka kita tidak memasukkannya dalam bab nahyu, meskipun itu nahyu. Bal nusami amran bil istinah, akan tapi masuknya babnya bab amar, perintah untuk menjauhi zina. Wistafatu dan bisa disimpulkan nahyu larangan aidan juga dari penyebutan hukuman atas orang yang untuk orang yang melakukan demikian dan demikian. Maka disebutkannya hukuman atas satu perbuatan menuntut terlarangnya hal tersebut. Bahkan kita katakan penyebutan hukuman atas satu perbuatan yang tadi menuntut, bahasanya perbuatan tersebut ada termasuk dosa besar. Dan inilah definisi yang diberikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah untuk dosa besar. Jadi, ulama berselisih pendapat tentang dosa besar, apakah dia itu mahsurun bil haddi ataukah bil adadi. Apakah dosa besar itu mahsurun terhitung, kita batasi bil haddi dengan pakai definisi au bil adadi ataukah dengan jumlah. Dosa besar 70 buah. Atau ada ulama yang mengatakan ya 70 buah dan seterusnya. Itu yang tepat, dosa besar itu kita batasi dengan bilangan angka tertentu ataukah dengan definisi. Pendapat yang lebih kuat bil haddi, bukan bil adadi. Nah, untuk yang kemudian bil haddi, apa hadnya, apa definisinya? Nah, definisi yang dianggap paling bagus adalah definisi Syaikhul Islam tentang kabair. Beliau mengatakan inna ma rutiba 'alai uqubatun khassah fa huwa minal kabair. Segala sesuatu yang ada hukuman khususnya itu dosa besar. Segala sesuatu yang ada hukuman khusus, maka itu dosa besar. Karena manhiat, karena larangan itu terkadang dilarang dan dikatakan dia hukumnya haram, titik, enggak ada kemudian hukuman khususnya. Dan terkadang tukran dikaitkan dengan hukuman secara khusus, boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat, maka itu dosa besar. Maka berdasarkan definisi ini, mendahului imam yang diancam oleh Nabi dengan diubah dengan rupa keledai atau kepala keledai, apakah hukumnya dosa besar? Jawabannya iya, hukumnya dosa besar. Karena apa? Karena ada ukubah khasah, ada hukuman khusus setiap dosa. Nah, karena ya namanya maksiat itu ada yang kemudian terlarang dan hukumannya adalah hukuman umum, hukuman maksiat secara umum. Nah, ada juga kemudian maksiat-maksiat yang ada diancam dengan hukuman-hukuman khusus. Setiap maksiat yang ada ancaman khususnya, hukuman khususnya, nah itu dosa besar. Berdasarkan definisi Salisun Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan ini dianggap definisi yang paling bagus. Balik ikmal faedah, dan untuk lengkapnya, wa in ahlal ilmi, maka para ulama nasu telah menetapkan bagaimana dosa besar setiap zanbin rutiba alil wa'id yang kemudian mendapatkan ancaman khusus, maka dia dosa besar. Al-Imam Ibn Abdul Barr mengatakan, semua yang Allah ancamkan dengan neraka atau diancamkan oleh Rasulullah, maka termasuk dosa besar. Demikian juga segala dosa yang rutiba alil haddun di dunia, yang ada hukuman hadnya di dunia, mencuri, berzina, maka dosa besar. Demikian juga dosa besar, semua dosa yang tabarru'a an-Nabi, Nabi berlepas diri. Laisa minna. Jadi mengatakan ini bari'un, bari'un, bari'un an-kuli saliqah wa halikah wa syaqah. Nah, aku berlepas diri dari setiap wanita yang menggundul rambutnya karena meratap, syaqah merobek-robek bajunya karena meratap kematian. Salikah orang yang kemudian teriak-teriak karena kemudian kata apa, ini ada bari. Maka setiap dosa Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya, fa'ina min kata'iri dunub, maka itu termasuk dosa besar. Ada pertanyaan? Berarti tinggal di daerah kafir itu besar. Tinggal di daerah orang kafir. Tinggal di Jepang atau di kan Nabi berlepas diri. Iya. Wajib hijrah. Hijrah dari negeri kufar itu hukumnya wajib. Akan tapi, terlama ngasih persyaratan jika tidak mampu menampakkan syiar di sana, tidak mampu berislam, tidak bisa berislam di sana. Kalau bisa berislam di sana, maka hukumnya mustahab, kecuali jika ada masalah dia di sana, dia jadi da'i di sana, maka anda hukumnya cuma haram saja, enggak sampai kufrun. Kalau pendapatnya NII itu kan kufur, kamu enggak ijah, masih kafir. Dosa-dosa diancam dengan neraka. Maaf kalau dengan Kak Fahin Fafina, maka isbal itu hukumnya dosa-dosa. Iya. Yang namanya yang masuk kaidah mala yatimu al-wajibu ila bifa wajib mala mustab, itu wasilahnya itu mubah. Seandainya bukan, tidak ada perintah, tidak ada mustahab, itu hukumnya mubah. Kalau hukumnya itu sudah wajib duluan, ya sudah, nggak usah, nggak usah pakai dalil itu, ya sudah pakai dalil yang mewajibkannya, selesai, nggak usah. Kalau kemudian masalahnya haram, ya sudah haram untuk mengharamkannya, ya sudah enggak bisa kemudian terangkat juga enggak bisa. Karena wasilah haram. Jadi yang namanya pembahasan wasilah itu mubah. Mubah dulu. Kalau wasilahnya itu haram, ya sudah, jadi kita larang dengan keharamannya, atau wasilah itu wajib, ya sudah, wajib dengan kewajibannya. Yang dan bisa berubah-ubah. Nah, itu yang mubah. Harap. Datang Utsman. Jadi kan untuk aurat laki-laki ada hadis yang mengatakan rabbi fakidaka fa'inah aurat, tutuplah pahamu karena itu aurat. Berarti paha itu aurat, daerah di atas lutut itu aurat. Ada hadis dikatakan Imam Bukhari, Nabi itu duduk di pinggir sumur, kemudian tersingkap ininya, apa, pahanya tersingkap. Abu Bakar masuk, ya enggak diperbaiki. Kemudian Umar masuk juga enggak diperbaiki. Ya. Ketika Utsman mau masuk, minta izin masuk, Nabi kemudian, diperbaiki biar kemudian enggak kelihatan. Tanya Nabi, kenapa Abu Bakar masuk biasa saja, Umar masuk ya biasa saja, Utsman masuk biasa saja. Nah, apakah aku tidak malu dengan seorang yang malaikat pun malu sama dia? Malaikat saja malu sama Utsman, saya enggak malu sama Utsman. Artinya malaikat punya sifat malu. Nah, itu komprominya gimana? Dua di sini ada yang kemudian pakai tahjih. Yang mentahjih ya aurat itu cuma paha enggak aurat. Tapi karena dua-duanya itu dianggap sahih semua hadisnya, yang maka jamak yang paling bagus kata saya tadi di Irwa' al-Ghalil, saya baca di Irwa' al-Ghalil itu jamak yang paling bagus jamaknya Hanabilah, dimana Hanabilah mengatakan pastinya aurat laki-laki itu ada dua macam, ada aurat yang mughalladhah dan ada aurat mukhaffafah. Aurat mughalladhah yaitu ya kemaluannya, aurat mukhaffafah itu paha. Artinya ya boleh saja kemudian dibuka jika ada hajah. Gitu. Maksudnya sedikit. Maksudnya kapan misalkan boleh dibuka atau? Nah, tadi jika tinggal hajat ada kemudian hajat, maka ya itu boleh dibuka. Namun Arab mengulazah tinggal darurah, darurat saja baru kemudian boleh dibuka. Maka itu jadi dalil khitan hukumnya wajib. Karena buka aurat mughalladhah. Bukan setan itu kan buka aurat mughalladhah. Kalau itu bukan karena untuk melakukan satu hal yang wajib, maka kata mustahab, kita katakan mustahab wajib. Wajib ditutup sama setan mustahab. Jadi untuk setan harus buka aurat, kemudian buka aurat, padahal nutup aurat wajib. Aurat mughalladhah wajib. Enggak, ya harus yang dikalahkan ya harus yang mustahab kan. Kalau skala prioritas kan mustahab yang dikalahkan, nah, enggak. Nah, kan itu jadi dalil ulama yang mengatakan khitan itu demikian. Kalau Allah ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa kata ana amin hamdul alamin subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.